الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan kitab Kabair sampai dengan bab su'udzon bil muslim. Telah kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, syarah dari matan bab ini, yaitu sampai penjelasan beliau tentang sikap kita ketika mendengar ucapan-ucapan tentang saudara kita, dibimbing berdasarkan Al-Quran dan Sunnah untuk tidak bersegera dan terburu-buru su'udzon, buruk sangka, dan mencari uzur. Dan juga yang kedua, walaupun ketika telah jelas berita yang kita terima benar apa adanya, maka yang wajib adalah tidak menyebarluaskan urusan itu atau berita tersebut. Bahkan adanya nasihat di antara dia dengan saudaranya tersebut, sehingga terjaga aib-aib saudara kita. Dan dalam mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syitr aurah, yaitu menutup auratul muslimin, aib kaum muslimin, dan juga menjauhi adanya tatabbu' terhadap auratul muslim, mencari-cari celah aib seorang muslim yang semuanya adalah dalam rangka tetap terjalinnya ukhuwah dan persaudaraan. Sikap kebalikan dari hal itu ketika mendengar berita-berita tentang saudaranya, dia cepat dan juga tergesa-gesa. Su'udzon terhadap saudaranya, dan tidak adanya mencari uzur-uzur juga, ini menyebabkan perpecahan, tafarruq, baina di antara saudara-saudaranya. Dan juga ketika benar adanya berita tentang saudaranya tersebut, dia mudah menyebarluaskannya, dan ini juga adalah termasuk tatabu aurah, mencari-cari kesalahan, kekeliruan, kemudian menyebarluaskannya. Maka semuanya ini adalah sikap-sikap yang bisa membuat perpecah dan bahkan timbulnya hasad, ghibah, dan tafarruq dan tabaghut. Ya, perpecahan dan juga saling marah. Nah, dan nasihat ini masya Allah ya ikhwah, untuk menjaga hubungan antara saudara kita, bukan hanya pada orang lain, bahkan pada keluarga di dalam keluarga, atau bahkan hubungan persaudaraan di dalam keluarga. Bahkan bukan hanya hubungan keluarga saja, hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan anak, dan juga pada ketika kita bergaul di mujtama, di masyarakat. Nah, banyaknya perpecahan, banyaknya tafarruq, tabaghut, dan banyaknya marah, saling marah, benci, timbulnya kebencian, dan juga timbulnya saling mencurigai, adalah dengan sebab ini. Dua penyakit ini, su'udzon, selalu bersegera istijal, terburu-buru su'udzon kepada saudaranya. Dan juga ketika benar larung menyebarkan dengan alasan ingin curhat karena berbagai macam perlakuan yang dia dapati atau yang lainnya, kemudian dia curhat kepada orang lain sehingga tersebarlah aib saudaranya itu, sehingga timbul benci dan permusuhan. Ini yang terjadi, istri dengan suami, dengan anak, kemudian dengan kakak adik, dengan tetangga, dengan teman kita. Ini semuanya karena sebab dua penyakit ini. Makanya dibimbing masya Allah, ini adalah bimbingan yang sangat agung, dan ini berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bersikap untuk menjaga jalinan erat cinta kasih dan juga hubungan karena Allah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Selanjutnya, ala Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah, wa jaa hadis Abi Hurairah yu'akkida ma sabaq taqiduh. Datang penjelasan dari hadis Abi Hurairah untuk menegaskan apa yang telah lalu. Haitsu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana atau di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadhon, iyyakum wadhon, hati-hati kalian terhadap dusta, terhadap prasangka dan dugaan. Wa inna dhanna akdzabul hadis, maka sungguhnya berprasangka, menduga-duga itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Sebagaimana dusta itu sendiri termasuk kabirah, maka dhan-dhan, dugaan-dugaan itu pula adalah dosa besar. Tanpa disadari jatuh kepada dosa besar. Kita menganggap dosa besar itu hanya minum khamr, hanya berzina. Ternyata ada dosa besar yang kita terjatuh tanpa disadari, yang itu adalah af'alul qulub, yang merupakan perbuatan hati yang jarang orang memperhatikannya, karena kita selalu memperhatikan yang zahir. Zina, khamr, tahu kita semua itu dosa besar. Tetapi prasangka buruk, kibir, hasad, ghibah, yang perbuatan ini sangat halus dan sangat tidak terdeteksi, tidak diketahui dia telah jatuh kepada ghibah, jatuh kepada hasad, jatuh kepada prasangka yang buruk kepada saudaranya. Mana yang lebih ngeri? Tentunya perkara yang dia datangnya tiba-tiba tanpa disadari. Ketika dia menyadari dengan adanya nasihat, oh itu ternyata dosa besar. Mengerikan sekali. Makanya ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, untuk kita berhati-hati, wa iyyakumudzan fa innadzan aqdabul hadis. Hati-hati kalian terhadap dugaan-dugaan, maka sesungguhnya prasangka dan dugaan-dugaan itu adalah pembicaraan yang paling dusta, dikatakan yang paling dusta. Al-lafzu iyyakum bima'na tahdzir, maka lafaz iyyakum maknanya adalah tahdzir, peringatan. Walidzalika nusibal ismu ba'dah, oleh karena itu isim setelah sigatu tahdzir wa iyyak atau wa iyyakum atau wa iyyaki dinasab dengan adanya tahdzir iyyakum. Wa makna, dan maknanya adalah ihdharu su'udzan bil muslimin. Iya, hati-hati kalian berprasangka kepada berprasangka buruk kepada seorang muslim atau kaum muslimin. Wala tadhunnu bihim illa khaira, dan jangan kalian menduga-duga terhadap mereka kecuali yang baik. Lianna hadha huwa al-aslu fil muslim alladhi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa yusalli wa yasum wa yatlubu al-ilma fa idza ra'aynahu kadhalik dhannan bihi khayran. Ya, karena hal ini merupakan asal daripada seorang muslim yang dia bersyahada alla illallah wa anna Muhammad rasulullah, yang salat, yang berpuasa, mencari ilmu. Iya. Apa sikap kita berprasangka yang baik-baik kepada dia, yang berprasangka pada mereka kaum muslimin, mereka sholat, saum, bersaksi syahada alallah wa anna Muhammad rasulullah, mencari ilmu. Ya. Wa idza ra'aynahu kadzalik dhananna bihi khairan. Maka kalau kita melihat keadaan zahirnya mereka seperti itu, mereka sholat, mereka saum, mereka juga cari ilmu, apalagi mereka ya taklim di majelis taklim-taklim manhaj salaf, ya satu akidah, satu manhaj. Kita hendaknya menduga yang baik, berprasangka yang baik. Ya, berprasangka yang baik. ولا يجوز أن نقول عن فعله إنه نفاق ومراء. Maka jangan dia, jangan kita, atau maka tidak boleh kita mengatakan, ah itu perbuatannya dia itu nifak. Ya zahirnya aja dia begitu, tapi batinnya. Atau dia riya, tidak boleh seperti itu. Wa nahnu lana zahir, karena kita hanya berhak menghukumi yang zahirnya. Ama sarair panakiluha illallah alamul ghuyub. Adapun yang ya batin yang rahasia, kita na'am serahkan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib. Kadang sok tahu, anak tahu itu batinnya, tahu dari mana kamu? Iya, kadang gitu sok tahu, karena saking bencinya, karena atau karena saking kecewanya, kadang kan seperti itu, saking kecewanya seorang dengan saudaranya. Nah, pokoknya kalau sudah lihat salah, salah. Ini bahaya, nyakit. Kan gitu. Ini penyakit. Kalau dia sudah salah, salah. Enggak ada uzur, tidak memberikan uzur. Nah, ini bimbingan Islam ketika melihat ya saudaranya untuk dia berprasangka baik. Iya. Summa 'allala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadha at-tahdhib biqaulihi wa inna dhanna athdabul hadis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan dengan tahdir, iya, menjauhi, untuk menjauhi adzan. Apa alasannya untuk dijauhi dugaan-dugaan yang jelek? Fa inna adzan aqdabul hadis, karena berprasangka, menduga itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Artinya pembicaraan hadisun nafs, iya, pembicaraan di dalam jiwa, iya. Wa a'zamu kadzib hadithun nafs huwa dhann bin nas, maka kedustaan yang paling besar adalah pembicaraan di dalam jiwa seseorang yang dia menduga-duga tentang manusia. Maksudnya pembicaraan dia dalam ini di dalam hatinya. Jangan-jangan ah gitu, itu namanya dugaan, pembicaraan dalam di dalam diri kita, bukan dengan mulut. Ya, ini ah seperti itu. Loh, kok dia seperti itu? Jangan-jangan dia mau udah curiga, adanya curiga, kecurigaan. Nah, seperti itu. Wa'ala al-muslim alla yubna arah wa aqwalah wa af'alah 'ani adh-dhann wa yantahik hurmatu akhi. Maka yang wajib bagi seorang muslim untuk tidak membangun pendapatnya, ucapannya, perbuatannya berdasarkan dugaan-dugaan yang nantinya akan merusak kehormatan saudaranya. Tidak bisa kita dibangun dengan dugaan-dugaan. Nah, ini juga ya, Huan, harmonisnya keluarga juga dengan ini. Kalau salah satu masing-masingnya tidak ada prasangka, adanya kepercayaan satu sama lain, tidak akan ribut. Iya, antara anak dengan ayah abinya, antara umi dengan ayah anaknya, antara suami dengan istrinya, antara teman dengan temannya, kerabatnya, kakak dengan adiknya. Dan memang rata-rata hubungan itu retak karena adanya dugaan-dugaan prasangka, apalagi disulut dengan pihak ketiga. Nih, si fulan melakukan ini. Tanpa dia tabayun lagi, langsung ponis, oh memang begitu orang seperti itu. Anak laporkan nanti. Ternyata pas disidik, ya, adanya penyelidikan, betul kamu melakukan ini? Enggak. Ternyata hanya berita-berita saja yang memperkeruh dari pihak ketiga, kadang gitu. Entah itu hubungan antara teman dengan teman yang satunya jadi pecah karena ada pihaknya ketiga ini, akhirnya jadi namimah, domba. Dan orang yang dia menerima berita juga terlalu tergesa-gesa, tidak mau ada tabayun. Akhirnya yang terjadi, dia ketika diselidiki ternyata tidak. Nah, begitu juga antara suami istri, antara anak, antara teman kita, antara kadang sesama pedagang, ya, tetangga, seperti itu. Akhirnya karena dibangun dengan sangkaan-sangkaan, merusak kehormatan saudaranya. Ya, tidak berdasarkan ilmu. Padalla hadza tahdzir ala annahu kabirah min kabairidz dzunub. Maka menunjukkan dengan adanya peringatan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya berprasangka dan duga-duga itu dosa besar dari dosa-dosa besar. Fama lam tushahidhu wa lam tasmahu thumma waqa'a fi qalbika. Iya. Bagaimana bisa kamu tidak menyaksikannya, tidak mendengarnya, kemudian ada di terjatuh di dalam hatimu? Fa innama huwa minasyaitan yulqihi ilaik wa yanbaghi takdzibuh wal isti'adzah billahi min. Maka ini semuanya hanyasanya datangnya dari syaitan. Yang syaitan melontarkannya padamu, maka sepatutnya lah engkau mendustakan bisikan-bisikan syaitan tadi dan berlindung kepada Allah. Harusnya sekarang seperti itu. Lo tadinya enggak apa-apa, tiba-tiba kok sikapnya beda. Ternyata dapat berita, ya, si fulan begini-begini ke dia. Iya. Dan yang dengar berita enggak tabayun. Kalaupun benar, harusnya kan memberi uzur, menasehati. Harusnya kan seperti itu. Nah, sehingga yang terjadi membangun sesuatu di atas dugaan-dugaan. Iya. Lalu timbul pertanyaan. Iya. Apakah semua orang kaum muslimin, nah, tidak boleh kita berpasang keburuk kepadanya mutlakon? Ingat ya, mutlakon secara itlak. Hah? Karena ada seorang muslim yang asyik bermaksiat, oh gak apa-apa, dia orang baik, semua dipukul rata baik. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahimahullah, hukum asal seperti yang sudah disebutkan, yang namanya dzon, iya, itu sebagiannya dosa, tidak seluruhnya. Berarti di sana ada memang diperbolehkan kita untuk menduga, disyurut dengan syarat adanya qarinah. Hukum asal pada seorang muslim, zahirnya kita berprasangka yang baik. Ya, orang yang kalau kita melihatnya dia adil, terpercaya, kita kenal kebaikannya. Nah, maka kalau seperti ini tidak boleh kita berprasangka yang jelek. Tapi di sana kan ada jenis orang yang memang iya, perangainya rusak, akhlaknya rusak. Iya. Tiba-tiba dia melakukan sesuatu. Misal kasih contoh. Orang datang berbondong-bondong masuk masjid untuk sholat jemaah. Ini kalau di luar ya. Karena kita kan enggak tahu. Kita kan mungkin zahirnya mereka oh mau sholat, gitu kan? Enggak boleh nanti wah ini ditampangnya nih maling nih, enggak boleh. Kayak gitu. Semata-mata dugaan, ini tampangnya kayaknya maling nih, suka maling sendal nih. Wah, ini tampangnya nih enggak boleh. Zahirnya mereka adalah orang yang musallin sholat. Nah, di antara mereka-mereka yang sholat, kok ada tiba-tiba orang yang wudunya terakhir, dia diam dulu. Ketika sudah qomat, ini orang ini masuk, loh kok di belakang. Nah, bolehkah kita menduga? Iya. Pertama ya kita kasih oh mungkin dia sedang menunggu sesuatu. Tapi ada korina. Loh, kok dia deket-deket tas orang? Cilingak-cilinguk, tas diseret di belakang. Curiga gak kita? Oh enggak, ya, mungkin itu tasnya dia. Nah, kita tahu tadi dia datang gak bawa tas. Kemudian kok tiba-tiba duduk di samping, terus ceret-ceret tas. Apakah kita menduga, ah itu mungkin tasnya dia. Ya, itu namanya bodoh. Oh berarti ini orang mau mencuri, kan gitu. Nah disitulah namanya korina. Ketika lihat gelagatnya, oh gelagatnya ini maling, mencuri tas ini. Nah baru kita menduga. Atau ada seseorang yang dia latar belakangnya ini ta'limnya dengan hizbi, belajar dengan ahlul bid'ah dulunya. Kemudian katanya dia sudah tobat. Katanya dia sudah tobat, menyatakan saya sudah tobat. Iya, mengikuti manhaj salaf. Tapi kok melontarkan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan manhaj salaf? Apakah kita enggak curiga? Boleh enggak curiga? Boleh. Enggak bisa berdiri. Wah, jangan-jangan ini masih nempel subhat yang dulu. Kan begitu. Nah, ini namanya qarinah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Muslim rahimahullah bahwasanya boleh kita menduga dengan syarat adanya qarinah. Dan qarina ini seperti yang sudah dijelaskan pula diisyaratkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah sampai adanya naam dalil yang menunjukkan benarnya berita itu. Iya, jangan ukur rata mutlak talbis dengan dua bit-tobit ilmiah yang dijelaskan oleh para ulama. Kadang enggak boleh kamu suudzon kepada saudara. Dia kan ahlus sunnah. Ya mungkin dia salah keliru bacanya. Ya enggak, kita lihat korinah-korinahnya. Iya, bolehlah kita kasih uzur. Oh mungkin dia salah. Kan ditunggu. Enggak langsung divonis. Tapi apakah kesalahannya itu tidak dijelaskan? Ketika dia menjelaskan keliru, menyimpang dalam manhaj salaf, apakah tidak dijelaskan kekeliruan? Harus dijelaskan. Siapapun yang berbicara kekeliruan tentang masalah agama, wajib dijelaskan kekeliruannya. Iya. Adapun menjikapi person-personnya tergantung orangnya. Kalau memang dia adalah ahlus sunnah yang terkenal ma'ruf, jatuh kekeliruan ya, namanya manusia banyak kesalahan. Iya. Nah, tapi tetap keliruannya disebutkan, ini keliru manhaj menyelisihi dalil dari sekian dalil. Ya, dan tentunya dengan cara yang baik kalau ketika ada orangnya. Tetapi kalau tidak ada orangnya, ya dengan cara dia menyebutkan kekeliruannya tanpa menyebut namanya. Kalau sudah terkenal orangnya, iya, enggak, ini yang menyebutkan kan sudah terkenal gini. Ya dijelaskan kekeliruannya, tetap dijelaskan kekeliruannya. Nah, walaupun orang itu sudah terkenal dan tidak menjatuhkan kehormatannya. Iya, dengan mendoakan ghafarullah, dan ya, terjatuh banyak para ulama. Iya. Nah, bahkan jatuh dalam masalah akidah. Tapi apakah ditolak semuanya kemudian ditahdir untuk menjadi tidak? Karena asal terjadinya kekeliruan itu bukan karena memang dasar fikrah dari ulama tersebut. Iya, berbeda dengan orang yang memang dasar fikrahnya sudah rusak. Iya, sudah menyimpang, beda. Kita jelaskan kekeliruannya dan juga sekaligus mentahdir orang tersebut. Karena tidaklah timbul kekeliruan penyimpangan itu kecuali karena itiba'ul hawa. Ya, karena mengikuti hawa nafsu. Nah, ini sebagai tanbih. Jadi jangan dicampur adukan antara bab ini, bab tahdir, babnya menjelaskan tentang penyimpangan dengan masalah ya berbaik sangka kepada seorang muslim, atau kadang jatuh kepada masalah katanya ini antum menggibahi orang. Ya, harus dibedakan mana gibah yang diperbolehkan, mana gibah yang tidak diperbolehkan. Mana yang boleh, mana yang tidak. Kemudian pula zon, ya sebagiannya dosa, sebagiannya tidak. Artinya ada yang kita boleh untuk menduga, berprasangka kepada seorang ketika adanya qarinah. Ya, bukan dengan semata-mata dugaan seperti yang sudah disebutkan tadi. Ya, seperti yang disebutkan tadi. Nah, seperti yang misalnya ada ahlul bid'ah datang ke rumahnya, kemudian masuk terlihat senyum dan lainnya. Terus dengan alasan, oh ana cuman memberikan masukan, nasihat. Loh, apakah itu udah termasuk tertuduh orang itu senang terhadap ahlul bid'ah? Ada konya korina. Wah, jangan-jangan orang ini memang bukan ahlu sunnah. Bisa kan? Adanya korina. Masa dikatakan dia tetap ahlu sunnah, tetapi menyambut ahlu bid'ah misalnya, atau orang yang punya penyimpangan, masuk ke rumahnya, ngasih makan, minum. Kemudian dikatakan, ana cuman menasihati. Wah, menasihati antum siapa? Iya, seperti itu. Nah, iya, mereka hanya mencari alasan-alasan untuk membenarkan perbuatannya. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu bi khidmatikum.